No. Liburan, liburan, liburan, oh, ini. Liburan. Siap. Liburan, siap, siap. Liburan. Iki liburan iki. Siap. Naik. Lah iki Kanja. Naik. Bisa. Ica. Nah ini Pak Yai Mipta. Widya. Aja iku bunyai kali Pak Yai niku. Nah, ini nah. Live. Belakangnya dulu. Janung iki. Amit. Widya mikir. Amit. Taro juga kan paduk dewoso. Oh, jero. Mau kan mau. Kok metune strana kono lho. Iya. Lah tadi. Apa mau curi? Lah iki. Lah mak iki. Ya, mau Pak Yuli karo Pak Mus dicuri. Satu. Bev. Niki Mursite, iki Mursite niki. Mursid Jombor. Lah niki Mursid Jombor. Yai Mifta. Pak Yai ini sih jenis mau pun di. Karena Pak Muhan pun deh. XL, XL. XL. Ya XL. Kancingnya ini deh. Kancingnya nunggu tak saya itu kan. Waduh, tangguh. Kurus ini deh. Iya, kurus pojok. Ini apa? Candi nak. Tak pakai geraji ya padahal ya. Ulan. Tak. Halus. Tapi wong biyen iki opo ngene iki. Tapi wong biyen iku gak nganggo alate kok. Nek watu koyo ngene gedene biyen wong biyen gede-gede. Ya gede-gede wingi. Lah, wonge. Mas, jangan ikut jangan. Foto tak enggak? Nanti foto kafe nanti foto. Main nak ya? Iki live iki pokoknya. Di. Bang dulu bang. Ayo munggah langsung. Cicit. Naik. Cicit. Ayo bro. Ayo. Siap. Oke, Gus. Oke, siap. Mesti bela menek. Ip, karene kok. Ndi, kiki mandi. Wis ora perambanan. Iku Rahel. Piye, nang putu-putu wa? Narana putu-putu wa kena lho. Ngeteh tek njaluk rene. Endi, Bapak? Nelok. Mana? Nelok. Ayo ke Lidah Wario. Sing rak dadi ya. Lah sing dadi kan jarine 99. Yo. Endi kabeh? Lah iki cilik-cilik itu, Mas. Endi? Kok cilik kok ditong? Endi? Kok kule iku lho. Tutup-tutup kule. Heeh. Ton 1000. Janur. Ombe. Ji loro 3 4 5 6 7 8 9. Karo Rita ya. Bener. Ini belum dipasang ini kayak kok.